ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apa hukum arisan? Arisan ini asal pembahasannya itu di tengah orang-orang yang punya penghasilan tetap. Iya. Karena itu kalau dalam bahasa Arabnya ini kasusnya disebut sebagai jam'iyatul muwaddafin, perkumpulannya para pegawai. Karena biasanya orang yang punya penghasilan tetap. Jelas ya? Dan ini ada dua pendapat populer di masa ini di tengah para ulama kita. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Dan yang populer tidak membolehkan di masa ini adalah guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan, Mufti Saudi Arabia yang sekarang ini, saya enggak ingat ya, tapi kayaknya beliau juga tidak membolehkan. Dan yang populer membolehkan itu adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan mungkin banyak dari ulama di masa ini seperti itu pendapat membolehkan. Dan dulu Syekh Bin Baz rahimahullah pernah melarang, tidak membolehkan. Tapi setelah itu di muraja oleh Syekh Ibn Uthaymin, maka Syekh Bin Baz akhirnya membolehkan. Iya. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang membolehkan. Kepada pendapat yang membolehkan. Sebab dalam hal ini secara syar'i tidak ada pelanggaran syariat. Kemudian yang kedua itu adalah hal yang juga memudahkan. Ya, hal yang apa? Memudahkan. Jadi alasan pembolehan itu karena tidak ada alasan secara syar'i yang melarang. Ya, kalau ada yang menyebutkan hal-hal yang lain, itu mungkin perkara yang bisa dijawab, ada jawabannya. Iya. Tapi aneh kalau ada yang berkata arisan itu tidak dibolehkan karena itu ngutang. Iya. Dan saya sendiri tidak dengar ya dari para ulama yang melarang, mereka beralasan dengan masalah ngutang. Orang yang mengutang itu boleh atau tidak mengutang? Boleh saja kalau ada keperluan berhutang. Kan begitu. Itu jangan jadikan jadi sebab alasan tidak dibolehkan. Iya. Baik, dan ini kita berbicara tentang arisan yang tidak ada tambahan dalam bentuk apapun. 10 orang bersyirikat dalam arisan, setiap orang 1 juta. Ya, setiap bulannya diundi, keluar satu orang, dia mengambil 10 juta, tidak ada tambahannya. Nah, ini arisan yang kita maksud. Adapun arisan dengan berbagai modelnya sekarang ini, ada arisan sistem tembak. Hah? Jadi kalau misalnya arisan motor ya, 13 orang misalnya, 1 juta, 1 juta, nanti dapat 13 juta, kan begitu. Ya, sisa siapa yang menambah lebih banyak, maka dia yang mengambil undian tersebut. Misalnya mau beli motor harga 17 juta. Ya, ini dapat 13, ada yang menambah 3 juta, sana 4 juta, 5 juta, nah, dikasih 5 juta. Nah, ini jelas riba ya, tidak boleh dalam hal yang seperti itu. Tapi kalau arisan yang saya terangkan tadi itu banyak membantu. Sekarang orang perlu modal. Iya. Dia perlu modal. Dia hanya mampu 1 juta tiap bulan. Dapat tiba-tiba 20 juta dia tidak mampu. Tapi begitu dia ikut arisan, dia bisa tiba-tiba dapat berapa? 20 juta kan begitu. Sisa dia cicil saya 1 juta. Itu satu bentuk dari kemudahan. Iya. Ini salah satu alasan kenapa Syekh Ibn Utsaimin membolehkan di dalam hal tersebut. Jadi masalah-masalah yang seperti ini kalau ada yang menganggap tidak boleh, enggak ada masalah. Dibolehkan juga enggak ada masalah. Insyaallah taala.